wa abwabahu. Annahu yaftahu lahu turuqal ilmi wa abwabahu. Wa yusahhilu alaihi asbabahu. Nah, jadi kata beliau, menundukkan pandangan itu bisa membuka jalan-jalan ilmu dan pintu-pintunya, dan juga mempermudah dia untuk meraih sebab-sebab ilmu tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya, bagi para talabatul ilm, menundukkan pandangan ini, barakallahu fikum, adalah perkara yang harus. Nah, kalau Anda ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka kendalikan pandanganmu. Ya. Barakallahu fikum. Dan bisa jadi barakallahu fikum yang merusak ilmu kita, atau yang membuat kita terhambat untuk memahami ilmu, untuk menghafalkan ilmu, untuk barakallahu fikum mengamalkan ilmu, adalah kita tidak pandai menjaga pandangan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Sehingga itu termasuk simatu ahlul ilm, barakallahu fikum, terutama para talabatul ilm, tanda di antara dia adalah seorang talib yang baik, dia akan menjaga pandangannya. Ya, nah. Sehingga kalau keluar dari pondok, barakallahu fikum, entah itu yang memang punya tugas di luar, atau ketika masa-masa liburan, dan itu sebentar lagi, barakallahu fikum, ya, sudah dekat Ramadan ini, semoga saja ada liburan, ya kan? Nah, insya Allah, doa orang yang sangat dalam, ya. Nah, harapannya, aminnya itu masya Allah, semangat. Barakallahu fikum. Nah, hingga di rumah, barakallahu fikum, itu tantangan yang besar bagi para penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Menundukkan pandangan bukan hanya di jalan, barakallahu fikum, tapi juga menundukkan pandangan, ya, di gate-gate yang antum miliki. Nah, ya, di jalan, masya Allah, ya, sama temannya dia nunduk terus. Nah, barakallahu fikum, ya, sampai mau nyemplung got karena sangat-sangat mendudukkan pandangan. Tapi di rumah, nah, ya, dia irsalul basar, barakallahu fikum, dia mengumbar pandangannya, ya, kenalan di Facebook, kenalan di barakallahu fikum Twitter, kenalan di WhatsApp, nah, ya, Telegram, barakallahu fikum. Nah, itu dia bermainnya di dunia maya. Nah, namanya pun bukan barakallahu fikum, ya, Rahmat atau Muhammad atau Ahmad, ya, namanya dirubah, nama palsu, namanya adalah Michelangelo. Ya. Baik, disingkat MA, ya, baik, barakallahu fikum. Untuk menggait kenalan-kenalan, barakallahu fikum, naam, yang barakallahu fikum dia inginkan. Padahal barakallahu fikum belum tentu kenalan yang antum dapatkan di dunia maya itu sosok yang asli. Bisa jadi mereka juga adalah penipu seperti Anda. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Pasang di foto profilnya wajah wanita. Ya kan? Namanya siapa? Jasmine. Nah, misal ya, barakallahu fikum. Nah. Padahal Panci. Nah, ya yang ingin menjerat laki-laki yang akan menjadi mangsanya. Bisa jadi dan itu sesuatu yang wakil terjadi barakallah. Paham? Nah, jadi menundukkan pandangan itu bukan hanya di jalanan. Tapi juga barakallahu fikum na'am di ya HP-HP antum yang canggih-canggih itu barakallahu fikum na'am. Nah. Makanya yang tidak pandai menjaga itu ketika sampai ke pondok ya kayak mulai dari awal. Ya. Yang hafalannya sudah 10 juz, 15 juz atau bahkan sudah hafid barakallahu fikum. Nah. Iya, baca surat Al-Kafirun saja enggak hatam-hatam dia bingung berhentinya di mana ya kan kayak kemarin itu ngulang-ulang terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun terus. Nah, ini berhentinya di mana? Gara-gara barakallahu fikum tadi. Nah, sehingga sangat ditekankan bagi para talabatul ilm untuk tidak memiliki mata yang liar. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi memiliki mata yang barakallahu fikum dikendalikan oleh iman dan hatinya barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan barakallahu fikum disitulah sebenarnya barakallahu fikum tanda ya kebaikan seseorang dan membuat barakallahu fikum na'am orang-orang yang lain tertarik kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Iya. Semakin Anda menundukkan pandangan, godaan wanita itu semakin gencar. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan itu sesuatu yang wakti. Ya, semakin Anda liar, ya, semakin liar pula mangsa atau buruannya Anda ingin tangkap. Paham ya, ikhwan? Nah, iya. Baik. Jadi, itu adalah ganjaran, barakallahu fikum. Nah, apalagi calon-calon mertua, ya kan? Nah, tentu lebih senang dengan calon menantu yang barakallahu fikum ya pandai menjaga pandangannya tidak liar pandangannya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kata beliau wa dzalika bisababi nuril qalbi. Itu karena cahaya yang ada di dalam hati. Fa innahu idza tanara zaharat fihi haqa'iqul ma'lumat. Karena apabila hati itu bersinar, maka akan nampak di dalamnya hakikat, ya, ilmu-ilmu yang akan dia pelajari. Nah, karena hatinya bersih tadi, bersinar, ya, tidak ada cuplikan-cuplikan gambar. Nah, di dalam hatinya, di dalam ingatannya, tidak ada kilatan-kilatan wajah di dalam hatinya dari wanita-wanita yang tidak halal untuk dia lihat atau dari laki-laki yang tidak halal untuk dia lihat barakallahu fikum. Jadi hati itu kalau bersih dia akan bisa menangkap ilmu dengan mudah. Wang kasyafat lahu bisur'atin dan akan tersingkap bagi dia ilmu-ilmu itu dengan sangat cepat. Barakallahu fikum. Ya. Tadi dia sangat gampang dalam menyerap ilmu tadi barakallahu fikum. Nah. Wa nafadha min ba'dihā ilā ba'din. Di mana ilmu itu akan melesat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Artinya nyetrum, ya. Yang ini nyambung. Nah, jadi koneksi yang dia dapatkan antara ilmu-ilmu itu, masya Allah, koneknya cepat. Ilmu nahunya langsung konek sama sorofnya, sama mustolanya, sama usul fikihnya, sama ilmu tafsirnya. Cepat. Jadi maham itu cemerlang. Ya, jadi koneksi antara ilmu-ilmu itu cepat nyambung satu antara satu dengan yang lain. Nah, tapi kalau orang tadi terlalu banyak, ya, file-file seperti itu yang dia simpan, bukan hanya di HP, tapi di hati dia simpan. Nah, berat, asli berat, lemot, barakallahu fik. Ya, nah, baik, ya. Karena apa? Ya, memori yang barakallahu fikum na'am, ribuan juta giga itu, ya, dipenuhi dengan itu. Merusak kejernihan daya tampung memori yang antum miliki. Ya, sekali lagi, pikiran-pikiran seperti itu, na'am, cuplikan-cuplikan, gambaran-gambaran, kilatan-kilatan yang antum simpan, itu benar-benar merusak. Eman-eman, ya. Memori jutaan giga itu menjadi rusak gara-gara itu. Nah, barakallahu fikum. Wa man arsala basarahu takabbara alaihi qalbuhu wa azlama. Wa man arsala basarahu takabbara alaihi qalbuhu wa azlama. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka hatinya akan menjadi keruh. Iya. Buta. Barakallahu fikum. Sudah keruh lama-kelamaan. Semakin lama semakin. Ya. Gelap. Kemudian barakallahu fikum hitam. Kemudian lama-lama pekat. Sudah. Nukitat fihi. Nuktatan sauda. Pertama itu cuma titik saja. Titik hitam. Satu. Iya kan. Nah barakallahu fikum. Disimpan lagi, dua, disimpan lagi, tiga, nah, butak lama-lama, bukan butak lagi, barakallahu fikum, ya, sudah berubah warna menjadi hitam. Wan sadda alaihi babul ilmi wa turuquhu. Wan sadda alaihi babul ilmi wa turuquhu. Dan akan tertutup atas dirinya pintu ilmu dan jalan-jalannya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga barakallahu fikum tayyib wa fattish nafsana, maka kita koreksi diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Apakah hati kita selamat dari yang seperti itu? Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, ya, ini luar biasa semua faedahnya barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, kalau seorang thalibul ilmi tidak semangat menjaga pandangannya setelah faedah demi faedah ini kita pelajari, benar-benar itu orang-orang yang dungu, ya, benar-benar bodoh barakallahu fikum. Nah. Iya. Faedah sedahsyat itu dia enggak mau untuk mendapatkannya, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, sekejap, tapi siksaannya barakallahu fikum, ya, sangatlah lama dan sulit untuk mengobatinya. Barakallahu fikum. Nah. Poin yang kelima, annahu yurisu quwwatal qalbi wa sabatuhu wa syaja'atuhu. Annahu yurithu quwwatal qalbi wa sabatuhu wa syaja'atuhu. Fayaj'al lahu Sultanul Basirati ma'a Sultanil Hujjati. Yang kelima faedahnya kata beliau, menundukkan pandangan itu akan mewariskan kekuatan hati, kekokohan hati dan keberaniannya. Sehingga menjadikan untuk dia, barakallahu fikum, kekuatan basirah dan kekuatan hujjah. Jadi orang yang menundukkan pandangannya, mengendalikan pandangannya, akan Allah berikan sikap syaja'ah, ya, kejantanan, sikap pemberani, kuat, kokoh, barakallahu fikum, na'am. Dia tidak akan gampang, barakallahu fikum, layu, tidak akan gampang, barakallahu fikum, runtuh. Nah. Disertai Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kekuatan basirah dan kekuatan hujjah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau antum ingin mengetahui rahasia para ulama yang memiliki kuatnya basirah dan kuatnya sisi argumentasi, diantaranya adalah ini. Ya. Nah. Itu kalau sudah lihat Syekh Fulan, ya, dalam menyampaikan hujahnya, dalam membantah barakallahu fikum syubhat, atau barakallahu fikum na'am, seorang alim, ya, seorang ustaz, barakallahu fikum, ya, begitu memukau, ya, begitu luar biasa argumentasi hujah yang dia sampaikan, pandangan-pandangan dia, barakallahu fikum, ketajaman itu diperoleh karena diantaranya adalah menundukkan pandangan. Nah, ya, orang yang pandangannya itu liar tidak akan memiliki kekuatan hujjah, barakallahu fikum. Nah. Dan tidak akan memiliki keberanian. Wa fil asar, disebutkan di dalam asar, innal ladzi yukhalifu hawahu, innal ladzi yukhalifu hawahu yafraku asyaitanu min zillihi. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam asar kata beliau bahwa sesungguhnya orang yang mampu menyelisihi hawa nafsunya, yang mampu melawan hawa nafsunya, ketika hawa nafsunya mengajak dia untuk melakukan perkara yang jelek, yang mungkar, dia lawan. Ya, barakallahu fikum. Coba lah antum lihat nanggung itu, ya. Nah, barang bagus. Nah, tidak, ya, barakallahu fikum. Saya tidak mau melihat. Coba lah nyesel antum kalau enggak melihat. Tidak, ya, justru kalau melihat saya menyesal, barakallahu fikum. Nah, ketika ajakan-ajakan itu dia lawan, maka kata beliau, yafraku syaitanu min zilli, maka setan itu akan takut dengan bayangannya. Jadi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya itu disegani sama setan. Ya, barakallahu fikum. Nah, makanya ada asar terkait dengan barakallahu fikum, setan yang lari karena lihat sandalnya Imam Ahmad, baru sandalnya yang datang. Ya, yang tadinya dia barakallahu fikum merasuki orang, nam, ganggu orang dengan kerasukan, ya, bawa sandalnya Imam Ahmad kabur. Nah, baru sandalnya yang datang. Sampai sehebat itu. Pak Ivan, ya. Nah. Baik, orang yang mampu melawan hawa nafsunya, setan barakallahu fikum itu akan takut dengan dia. Bayangannya saja takut. Nah. Jadi bukan dia yang takut sama setan. Nah, dan itu adalah alasan juga mengapa kita takut kepada setan. Ya, nah, kencing ke belakang aja nggak berani malam-malam, barakallahu fikum, bangun nih saudaranya, ya kan, Apa? Pipis. Nah. Ya sudah sana pipis. Takut. Nah, ya, barakallahu fikum. Naam. Inti salah kalau mondok di pondok putra, pondok putri sana. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya itu merupakan barakallahu fikum sindiran kepada dia, ya. Kayak perempuan saja. Nah, barakallahu fikum. Orang yang barakallahu fikum bisa mengalahkan hawa nafsunya akan menjadi orang yang pemberani, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nah. Lewat sebuah tempat yang dikatakan tempat itu adalah tempat yang angker seru. Nah, kalau bahasanya orang Gersik, angker seru. Ya, barakallahu fikum. Nah. Artinya apa? Sangat angker. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Teman-temannya pada merinding ya, bulu kuduknya, barakallahu fikum. Nah, lewat tempat itu kayak ada yang niup di belakangnya. Siapa yang niup belakang saya ini ya, barakallahu fikum. Nah, dia enggak ada perasaan sama sekali, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ditiup seperti itu malah senang dia. Wah, dingin. Sebelah sini juga dong. Ya, nah, tahu mungkin dia ada setan yang menggoda. Sudah sini, ya udah yang ini saya tiupin sini. Nah, yang ini coba. Nah, barakallahu fikum ya. Nah, setannya malah barakallahu fikum kaget, ya. Wah, ini orang enggak takut sama ya tiupan setan, barakallahu fikum. Nah. Al-Muhim, orang yang berani itu dikarenakan dia memiliki jiwa yang kuat karena berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Akan Allah berikan ya keberanian dan setan-setan yang suka menakuti manusia akan takut kepada dia. Barakallahu fikum. Nah. Berkata Al-Hasan Ibnu Basri. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Nah, bukan Ibnu Basri ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, innahum wa in hamlajat menggunakan hak besar, wa in hamlajat bihim albighalu wa taqtaqat menggunakan qaf wa taqtaqat, ini kosakatanya ya jarang dipakai ini, wa taqtaqat bihim albarazinu inna dhullal ma'siyati lafi qulubihim, atau in salah, bukan inna, in ya sayyid, dhullal ma'siyati lafi qulubihim aballahu ayyudhillahu man asahu. Nah, ini terkait dengan orang yang selalu mengikuti bisikan dan ajakan hawa nafsunya. Kata Al-Hasan Al-Basri, innahum wa inham lajat bihim al-bighal. Mereka, walaupun, ya, bighal, barakallahu fikum, itu adalah peranakan ya, hibrid persilangan antara kuda dan keledai, itu bighal. Nah, jadinya bighal. Mereka itu kata beliau, walaupun bighal yang mereka kendarai sangat bagus ya jalannya, nah artinya menaiki kendaraan yang keren lah, nah, pada masa itu. Wataktaqat bihim al-barazin. Barazin itu kuda yang mahal, ya, yang banyak bulunya itu, tahu ya? Kakinya penuh dengan bulu, bulunya lebat. Nah, itu biasa digunakan oleh para pangeran dan putra mahkota kuda seperti ini, khususnya pada momen-momen ya, barakallahu fikum, kenegaraan. Nah, itu menunjukkan apa? Kegantengan dan barakallahu fikum, naam. Iya. kebesarannya. Nah, walaupun gemeretak langkah kaki Barazin. Nah, ya, yang mereka naiki. Tetapi bila kerendahan maksiat itu ada di dalam hati mereka, maka Allah enggan, melainkan akan Allah hinakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Artinya casing yang dia pakai dengan menaiki kendaraan mewah, barakallahu fikum ya, mobil misalnya barakallahu fikum, naik mobil barakallahu fikum Ferrari ya, atau Ducati barakallahu fikum motornya, naam, motor-motor mahal, mobil-mobil mewah barakallahu fikum, kalau dia adalah seorang ahli maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk memberikan barakallahu fikum kewibawaan itu kepada dia. Pasti akan Allah tunjukkan kerendahan orang tadi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Orang itu bukan hormat pada dirinya, tapi segen sama mobilnya. Ya. Nah. Kalau sama orangnya, barakallahu fikum, kalau dia adalah ahli ma'asi, bukanlah seorang ahli iman, ya, orang tidak akan segan dan takut kepada dia. Tidak akan hormat kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Orang aneh segan sama mobilnya, sama motornya, barakallahu fikum, sama duitnya. Cobalah orang yang seperti itu, kalau di barakallahu fikum dibuang mobilnya, ya, barakallahu fikum, dibuang motornya, dibuang duitnya. Nah, coba saja dia pakai pakaian orang miskin begitu. Nah, barakallahu fikum, apakah orang akan menghormati dia? Tidak kan? Dia akan disingkirkan. Itu menunjukkan yang membuat dia itu barakallahu fikum, ya. Nah, dihormati hartanya, bukan zatnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala ba'du syuyukh, kata beliau, berkata sebagian masyayikh, "An-nasu yatlubuna al-'izza bi abwabil muluki." Banyak manusia yang mencari kemuliaan dengan pintu-pintu para raja. Dia masuk ke ranah barakallahu fikum kekuasaan. Ya, nah, entah mencalonkan diri barakallahu fikum sebagai ya kepala daerah atau kepala negara barakallahu fikum, na'am. Dia mencari kemuliaan tadi melalui pintu-pintu para raja. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah. Barakallahu fikum. Naam. Tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan tadi kecuali dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ata'a Allah faqad walahu fima ata'uhu fihi. Ucapan yang bagus. Waman ata'a Allah faqad walahu fima ata'uhu fihi. Waman asahu faqad adahu fima asahu fihi. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membuat orang-orang itu taat kepada dia. Nah, akan tunduk kepada dia. Karena sebab ketaatan dia kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka akan memusuhi dia orang-orang yang barakallahu fikum, ya. Naam. Yang dia ingin raih simpatinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu akan diperoleh secara hakiki karena memang barakallahu fikum, bukan karena duit kita, ya. Bukan karena harta kita. Jadi orang itu benar-benar memuliakan kita karena apa yang ada pada kita, yang memang barakallahu fikum kita miliki, adalah dengan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga ketika Al-Hasan Abdullah ibn Mubarak datang barakallahu fikum ke Baghdad, ya, di mana beliau disambut dengan barakallahu fikum meriah. Barakallahu fikum. Naam. Dengan sangat senang orang-orang itu menyambut beliau. Nah, iya. Dan itu dilihat oleh Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah pada masa itu. Nah, beliau mengatakan, inilah raja yang sebenarnya. Bukan Raja Harun. Ya. Ini yang sebenarnya raja itu orang ini. Kalau saya bukan. Nah, orang takut sama saya karena pengawal saya, karena prajurit saya, karena menteri saya. Ya, nah. Karena senjata saya. Tapi kalau orang ini benar-benar mengagungkan dia secara hakiki. Ayuhan, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kemuliaan itu diperoleh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. As-sadis, yang keenam, annahu yurithu al-qalba sururan wa farhatan wa insirahan a'zam minal ladzati wassururi al-hasili bin nawar annahu yurithul qalba sururan wa farhatan wa insirahan a'zam minal ladzati wassururi al-hasili bin nawar. Yang keenam, kata beliau, menundukkan pandangan itu akan mewariskan di dalam hati rasa bahagia, rasa senang, rasa lapang di dalam hati lebih besar daripada kelezatan dan kesenangan dia yang dia raih dengan melihat apa yang diharamkan tadi. Ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan yang diperoleh dengan menundukkan pandangan itu jauh lebih besar dibandingkan kesenangan antum melihat barakallahu fikum, naam, cuplikan-cuplikan tadi, kilatan-kilatan tadi, atau barakallahu fikum, naam, iya, kelebatan-kelebatan tersebut barakallahu fikum. Lebih lezat yang akan anda rasakan ketika anda mampu menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan, wallahi la ladzatul izzah a'zam minal ladzati dzanbi. Wallahi la ladzatul izzah a'zam minal ladzatil dzanbi. Nah. Demi Allah, lezatnya menjaga kehormatan diri jauh lebih agung daripada lezatnya dosa. Ya, barakallahu fikum. Lezatnya menjaga kehormatan diri kita, menjaga nama baik kita dari hal-hal yang haram tadi, itu lebih besar daripada kelezatan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Seperti orang yang tidak mau melihat barakallahu fikum wanita yang bukan mahramnya atau laki-laki yang bukan mahramnya, itu lebih besar kelezatannya daripada ketika dia melihat, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau seseorang yang dia rela untuk kelaparan, ya, daripada harus makan di toko, makan 5, bilang 1, minta kembalian. Ya kan? Wah, itu luar biasa, itu kelas berat, ya. Kalau ada yang seperti itu. Nah, punya dalil lagi dia. Ustaz, ad-daruratu tubihul mahdhurat katanya. Ya kan, daging babi saja boleh untuk dimakan, Ustaz. Nah, kalau dalam keadaan darurat. Ya, nah. Akhirnya kemana lagi? Iya. Ke toko. Barakallahu fikum. Naam. Makan 5, bilang 1, belum bayar, minta kembalian. Ya, nah. Ini kembali. Berapa? 15.000. Tadi uangnya 20. Nah. Barakallahu fikum. Kalau aminya cerdas, masa makannya cuma 1, bayar 20.000, kembali 15. Emang ada jajan di sini yang 5.000-an gorengan? Enggak ada. Oh iya, salah hitung tadi ini. Iya, berarti kembaliannya 19.000. Wah, sudah enggak bayar, dapat uang 19.000, makan lagi 5, ya kan? Barakallahu fikum. Itu pelanggaran kelas berat, barakallahu fikum. Nah, baik. Iya, itu kalau santri enggak pantas. Kalau anak-anak sekolahan gitu biasa, ya. Anak STM begitu, barakallahu fikum. Nah, itu udah kerjaannya. Nah, tapi enggak semuanya, ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Yang ketujuh, barakallahu fikum. Al-muadzin wa yu'adzin. Nah. Baik, poin yang ketujuh, as-sabi'ah, annahu yukhlisul qalba, annahu yukhlisul qalba min asri, menggunakan hamzah, min asri asyahwati, fa innal asira huwa asiru syahwatihi wa hawahu. Fa innal asira huwa asiru syahwatihi wa hawahu. Asir menggunakan sin. Nah. Yang ketujuh, kata beliau, menundukkan pandangan itu akan membebaskan hatinya dari tawanan syahwat. Fa innal asir, karena orang yang ditawan sebenarnya adalah orang yang ditawan oleh syahwatnya dan hawa nafsunya. Sebenarnya itulah orang yang dipenjara atau ditawan. Ketika hatinya itu dikendalikan, ketika hatinya itu dipenjara oleh syahwatnya, maka pada sebenarnya dia bukanlah orang yang bebas. Ya, barakallahu fikum. Dan begitulah tipu daya syaitan. Ya, jadi seolah-olah memang kita melihat orang yang enak sekali, ya, bisa melakukan apa saja tanpa ada norma-norma yang mengikat dia, norma agama ataupun norma adat, seolah-olah enak. Ya, nah, mau ngapain saja bisa. Barakallahu fikum, melakukan apapun bisa. Ya, pokoknya apa yang dikatakan oleh barakallahu fikum keinginan hawa nafsunya bisa dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, mau dia barakallahu fikum tayyib, iya. Minum khamer, ya, narkoba, barakallahu fikum, wanita ataupun apa itu. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Dia memandang dia adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Pada hakikatnya tidak. Dia telah menjadi tawanan dari hawa nafsunya. Ya, Anda kira barakallahu fikum orang-orang yang bebas seperti itu merasakan ketenangan? Tidak. Antum tanyakan kepada mereka. Ya, semakin mereka perturutkan hawa nafsu itu, semakin haus, semakin dahaga. Ya, barakallahu fikum. Nah, orang yang menggunakan narkoba, khamr, barakallahu fikum, itu setengah mati mau berhenti. Ya, barakallahu fikum. Nah, begitu juga orang yang barakallahu fikum bermain wanita juga sama. Dan begitulah syaitan pandai dalam memutar balik hakikat dan fakta. Ya. Dia menggambarkan seolah-olah orang tadi bebas melakukan apa saja bisa. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang dipenjara pada hakikatnya. Nah, ketika orang itu sebaliknya, dia berani bisa mengendalikan hawa nafsunya, melawan ajakan hawa nafsunya yang jelek tadi. Walaupun dia dipenjara karena konsekuensi itu, dia tidak akan merasa terpenjara. Ya, nah, seperti yang terjadi pada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Barakallahu fiik. Iya, beliau dipenjara barakallahu fiikum bolak-balik, keluar masuk. Nah, banyak orang-orang yang barakallahu fiikum iya memasukkan barakallahu fiikum pernyataan atau fatwa-fatwa beliau dalam delik hukum yang ada di kalangan mereka. Nah, apakah itu membuat mereka bisa membuat Ibnu Taimiyah stres di penjara? Tidak. Justru mereka yang memenjarakan itu yang stres. Gimana sih cara bikin Ibnu Taimiyah stres? Enggak bisa. Paham ya? Nah. Karena di sini ketenangan itu bukan tempat, ya. Bukan barakallahu fikum makanan atau fasilitas. Ketenangan itu di sini. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Mereka berupaya barakallahu fikum menghentikan kelezatan-kelezatan Ibnu Taimiyah. Oh, dia ini senang kalau mengadakan taklim. Sudah, larang, enggak usah boleh taklim lagi. Biar dia stres di penjara, enggak bisa taklim, ngajarin orang. Nah, kan ada orang yang memang senang ya ketika dia mengajar itu hidup di hatinya. Nah, ketika dia tidak mengajar jadi futur. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Taimiyah ya enggak berhenti. Enggak boleh ngajar, ya sudah, nulis. Iya, nah, beliau masih menulis ilmu. Di antara kitab yang beliau tulis dalam penjara adalah kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir. Barakallahu fikum. Nah, yang kita pelajari di sini luar biasa. Barakallahu fikum. Wah, itu yang stres ya orang-orang yang benci sama beliau. Ya sudah, enggak boleh lagi nulis. Ya, buku, alat tulis, enggak boleh dimasukkan. Biar stres dia enggak bisa nulis, tahu rasa. Nah, ya beliau enggak boleh nulis, ya sudah, baca Quran. Barakallahu fikum. Tayib, jadi beliau yang stres itu malah musuhnya. Gimana sih bikin Ibnu Taimiyah stres? Enggak bisa. Ya. Nah, yang namanya ketenangan itu di sini. Hatta walaupun badannya disakiti, barakallahu fikum, dicambuk, ya, dirantai, barakallahu fikum. Naam, makanannya dikasih yang enggak enak. Enggak akan bisa membuat dia stres. Nah, karena ketenangan itu di sini, bukan karena makanan, bukan karena tempat. Barakallahu fikum. Nah, paham ya? Jadi orang yang menjadi tawanan pada hakikatnya adalah orang yang menjadi pengikut hawa nafsu. Itu orang enggak bebas sebenarnya. Bukan orang yang merdeka. Barakallahu fikum. Nah. Sebagaimana barakallahu fikum kata beliau, wa mata asarat asyahwatu wal hawa alqalba, wa mata asarat asyahwatu wal hawa alqalba tamakkana minhu aduwuhu wasamahu su'al azab. Tatkala hawa nafsu syahwat itu menawan hati seseorang, artinya hati seseorang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, tamakkana minhu aduwuhu, maka musuh dia akan lebih gampang untuk barakallahu fikum mengendalikan, atau barakallahu fikum na'am, ya, mengatur dia. Wasamahu su'al azab, dan akan menuangkan pada dia azab yang sangat buruk. Wasara, maka dia akan menjadi seperti kata seorang penyair, ka'usfuratin, ka'usfuratin fi kaffi tiflin yasumuha, ka'usfuratin fi kaffi tiflin yasumuha, hiyadha ar-radi, hiyadha ar-radi, wattiflu yalhu wa yal'abu. Fala tiflun zu aklin yarikku walattairu duraisyatin yatiru fayazhabu. Nah, kata penyair tadi, orang yang ditawan oleh hawa nafsunya, ka'usfuratin, seperti seekor burung, burung kecil, fikafi tiflin, yang ada di tangan seorang anak kecil, di telapak tangannya. Yasumuha hiya barradi, anak kecil tadi menuangkan, ya, hiya barradi itu adalah air minuman, ya, makanan ternak. Nah, air yang kotor. Jadi anak kecil tadi mainin burung, burungnya tadi dikasih minuman air kotor. Ya. Nah. Wattiflu yalhu wa yal'abu, dan anak tadi senang-senang dan bermain-main dengannya. Padahal burungnya kan tersiksa, ya kan? Baik. Fala tiflun du aklin yariku. Anak kecil tadi tidak punya akal, yang merasa iba dengan burung yang tersiksa tadi, sudah basah kuyup burung tadi. Ya, nah, tapi dia senang-senang, dia enggak tahu namanya burung, kayak dikiranya kayak boneka, dicelup-celupin dia ke dalam air. Nah, barakallahu fikum, ya, dibenyuk-benyukkannya, barakallahu fikum. Anak kecil, ya, enggak merasa kasihan sama burung tadi. Nah, wala tairu zuraisin yatiru fayadhabu, dan burung tadi sayapnya sudah enggak ada, sudah basah, dan dia tidak bisa terbang untuk kabur. Nah, ya, seperti itulah kondisi hati kalau sudah ditawan oleh hawa nafsu, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Yang ke-8, annahu yasuddu anhu baban min abwabi jahannam. Annahu yasuddu anhu baban min abwabi jahannam. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-8, menundukkan pandangan itu bisa, barakallahu fikum, menutup salah satu pintu dari pintu-pintu neraka jahanam untuk dia. Iya, barakallahu fikum. Karena neraka jahanam itu punya banyak pintu, barakallahu fikum. Dengan menundukkan pandangan tadi, dia akan bisa selamat dari pintu-pintu terbuka dari neraka yang siap untuk menyambut dan melahapnya. Yang ke-9, at-tasi'ah, annahu yuqawi aqlahu, annahu yuqawi aqlahu wa yaziduhu wa yuthbituhu. Yang ke-9, bahwasanya menundukkan pandangan itu akan memperkuat akalnya, menambah akalnya, dan memperkokohnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, artinya orang itu akan memiliki kecerdasan, kecemerlangan dalam berpikir, dalam mengambil tindakan. Barakallahu fiik. Cemerlang. Nah, brilian. Barakallahu fiik. Ya. Dan semakin lama semakin nambah itu. Semakin meningkat level ya kecerdasannya dan kokoh. Nah, ada orang yang meningkat ya, tapi habis itu turun, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ketika kiriman lancar, meningkat akalnya, ya kan? Kiriman enggak lancar, turun, agak tulalit, barakallahu fikum. Nah, ya, telat mikirnya, tell me, barakallahu fikum. Nah. Tapi orang yang menundukkan pandangannya tadi, barakallahu fikum, akalnya itu semakin lama semakin naik, semakin bertambah, terus-terus makin lama makin cerdas, makin lama makin pinter, makin cemerlang, dan stabil. Barakallahu fikum, ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengumbar pandangannya, ya tadi, ya akalnya akan, barakallahu fikum, semakin lama berkurang, berkurang, berkurang, ya, jadi kayak orang dulu, barakallahu fikum. Nah, memahami, menghafal, mengerti, barakallahu fikum, sangat sulit. Iya. Nah, ketika dares cuma melongo saja dia. Nah, buka buku ya buka buku, tapi yang ada di buku itu kelebatan bayangan-bayangan tadi, barakallahu fikum, ya, si dia. Nah, barakallahu fikum. Ya, semakin lama semakin bodoh, semakin bodoh, semakin bodoh, dan akhirnya melakukan tindakan bodoh. Barakallahu fikum. Apa itu? Ya sudah keluar dari pondok, kabur. Barakallahu fikum ya. Nah. Baik. Karena sudah enggak kuat menahan rasa rindu. Barakallahu fikum. Nah. Itu tindakan yang bodoh. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang terakhir. Annahu yukhlisul qalba min sukri, menggunakan sin, ya, min sukri syahwati warakdati al-ghaflati. Nah, barakallahu fikum. Annahu yukhlisul qalba min sukri syahwah. Menundukkan pandangan itu bisa menyelamatkan hatinya dari mabuk, ya, sukara, mabuk dengan syahwatnya, raqdah itu tertidur dalam kelalaian. Barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Fa inna itlaqal basar yujibu, fa inna itlaqal basar yujibu istihkamal ghafla aniddaril akhirah. Barakallahu fikum. Naam. Baik, yang terakhir, menundukkan pandangan itu bisa menyelamatkan hati dari mabuk, ya, syahwat, tertidur dalam kelalaian. Karena mengumbar pandangan itu menyebabkan kelalaian tadi bisa menguasai dan kokoh. Menyebabkan dia jauh dari negeri akhirat. Barakallahu fikum. Nah, artinya barakallahu fikum, orang yang sedang, ya, sampai pada tingkatan sudah mabuk, iskun, ya, sudah yang namanya isyak. Barakallahu fikum. Nah, sudah benar-benar dia mabuk dengan barakallahu fikum cinta tadi, itu benar-benar akan membuat akal sehat barakallahu fikum dari tindakan-tindakan yang dia lakukan itu sudah di luar dari barakallahu fikum ya kebiasaan manusia barakallahu. Dia udah enggak pikir lagi apa akibatnya. Nah, seperti Imra'atul Aziz yang dia tergila-gila dengan Yusuf, ya kan? Padahal dia sudah memiliki segalanya untuk seorang wanita, udah dia sukses sudah jadi istrinya pejabat itu. Ya. Nah, fasilitas semuanya bisa dia peroleh. Hanya gara-gara seorang pemuda ganteng yang barakallahu fikum itu seperti pelayannya sendiri yang kemudian dia anggap sebagai anak. Nah, dia rela melepaskan itu semua. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan yang lebih berbahaya lagi barakallahu fikum kalau al-isyak tadi menimpa seseorang yang tergila-gila dengan sesama jenis. Nah, itu lebih mengerikan. Ya, lebih gila lagi tindakan yang akan dia lakukan. Nah, ya seperti kaumnya Nabi Lut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dikatakan la umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguh sesungguhnya mereka itu benar-benar di dalam kemabukan hawa nafsunya, mereka terombang-ambing. Sampai belum nawarin. Naam, ini putri-putri kalau kalian mau silakan kalian nikahi. Nah, barakallahu fikum. Enggak mau. Ya, maunya laki-laki. Itu sudah benar-benar gila, ya. Nah, jadi orang itu kalau sudah barakallahu fikum, nah, suka dengan sesama jenis, perilakunya lebih gila dari orang yang paling gila. Lebih sangar, ya, daripada orang yang paling sangar. Itu kalau sudah isyaknya barakallahu fikum seperti itu, lebih mengerikan. Maka setelah itu Imam Ibnu Qayyim membawakan riwayat-riwayat tentang al-hadar minal yang namanya murdan. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh beliau, tidak usah anda catat, saya bacakan saja. Ya. Disebutkan qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi ghulamun amrat zahirul wadu'ah. Ketika datang utusan dari Abdul Qais kepada Nabi dan di tengah-tengah rombongan tadi ada seorang anak yang amrat, ya, yang sangat nampak kilauan, ya, barakallahu fikum, na'am, dari parasnya. Nah, jadi anak ini benar-benar barakallahu fikum benar-benar menggoda, ya, dari wajahnya, dari tampangnya barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Fa ajlasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'a dhahrihi. Maka Nabi memerintahkan anak itu untuk duduk di belakang. Jangan duduk di depan. Takut ada yang terfitnah. Nah, itu seorang nabi. Bayangkan, nabi. Ya. Nah, beliau berhati-hati dari fitnah yang namanya amrat, enggak main-main. Ya, seorang laki-laki tapi punya paras kayak barakallahu fikum perempuan, apalagi ditambah lagi dengan sikapnya yang feminim. Paham? Nah, makanya kita peringatkan para talabah, ya. Nah, sikap feminimitas itu harus barakallahu fikum Anda lawan, ya. Suka nyukurin bulu kaki, ha? Nah, biar bersih. Apa dicukur bulu kaki itu tanda rujulah barakallahu fikum. Nah, maskulin itu, ya, laki-laki yang berbulu lebat tuh jantan asli barakallahu fikum. Nah, kok malah dicukurin tiap malam, namu barakallahu fikum, ya, geli Ustaz. Geli. Nah, paham ya kawan? Baik. Iya, ngomong juga demikian, jangan mendayu-dayu. Iya, barakallahu fikum. Baik. Hai. Nah. Ya, tidak boleh barakallahu fikum. Laki-laki ngomong, ya. Baik. Assalamualaikum. Itu. Ya, assalamualaikum. Nah. Itu ditegur kalau ada kawan yang seperti itu, barakallahu fikum, ya. Naam. Apalagi barakallahu fikum, orang yang seperti itu menggunakan imamah dengan hanya barakallahu fikum dicantolkan saja di seperti ini, kayak kerudung. Itu tambah besar lagi fitnahnya. Ya. Nah, jenggotnya belum tumbuh, kumisnya belum tumbuh, barakallahu fikum, persis kayak perempuan. Jalannya melenggak-lenggok. Wah. Copot imamah antum. Ya, ngomong terang-terangan, copot imamah antum. Jangan pakai kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kami Ikhwan ya, itu akan menimbulkan fitnah. Nabi saja demikian perilakunya, barakallahu fikum. Nah, singkirkan. Anak ini duduk belakang. Bahaya duduk depan. Barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan, qala kanat khati'atu man mada minan nadhar, kata beliau. Dan sebab kesalahan orang-orang yang telah berlalu adalah berawal dari pandangan. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, idza ra'aitum ar-rajula yahuddu an-nadhar ila al-ghulamil amrat fattahimu. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, kalau kamu melihat seseorang yang ya pandangannya itu begitu tajam pada seorang anak yang amrat, kayak perempuan, ya, maka curigai dia. Nah, dia, satu anak ini, si fulan ini kok beda pandangannya, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, pandangan jahat, barakallahu fikum. Nah, ya, pandangannya itu beda cara dia melihat anak tadi itu kayak terkagum-kagum, suka, barakallahu fikum. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya, tutup matanya, barakallahu fikum. Nah, ittaqillah ya akhi. Ya, nah. Baik. Hati-hati antum. Kalau enggak mau terkena fitnah, jauhi itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Jadi dilihat anak kecil satu itu beda. Barakallahu fikum. Na'am. Sini, sini, sini. Mau enggak ami kasih permen? Na'am. Kemudian dicium pipinya. Barakallahu fikum. Ah, itu bahaya itu. Ya, na'am. Suka pegang-pegang tangannya. Barakallahu fikum. Bahaya. Diingatkan kalau ada saudara yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahid ar-rajulu an-nazar ila ghulamil amrat. Nabi melarang seseorang laki-laki untuk ya menajamkan pandangannya pada seorang anak yang amrat. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wa kana Ibrahim An-Nakhai wa Sufyan At-Tsauri wa ghairuhuma min as-salaf yanhauna an mujalasatil murdan. Imam Ibrahim An-Nakhai, Sufyan At-Tsauri dan yang lainnya dari ulama salaf melarang untuk bermajlis dengan murdan. Naam. Ya, ngobrol lama, barakallahu fikum, bercengkrama dengan dia, hati-hati. Ya, kalau ada teman yang seperti itu, diingatkan ittaqillah ya akhi, sebelum antum kena racunnya. Ish. Karena itu bahaya. Ya. Nah. Antum jangan senyum-senyum barakallahu fikum. Ya, ini serius. Ya. Nah, itu orang kalau sudah kena ish, dia udah enggak mikir lagi, udah tertutup akal sehatnya. Culik-culik pun diculik sama dia anak tadi. Nah, enggak main-main itu. Ya, untuk melampiaskan syahwatnya. Ngeri barakallahu fikum. Nah. Sayyid. Berkata An-Nakhai mujalasatuhum fitnatun wa innahum bimanzilatin nisa. Bermajlis dengan mereka itu fitnah. Mereka itu sama seperti wanita. Nah, kondisinya sehingga jangan barakallahu fikum ya. Sayyid bergampang-gampangan. Terkadang rasa seperti itu barakallahu fikum tidak dia rasakan. Artinya enggak ada apa-apa, tiba-tiba kok suka. Ya, nah. Memiliki kecondongan dengan anak tadi barakallahu fikum. Nah. Enggak kenapa, tertarik. Ya, barakallahu fikum. Nah. Lama kelamaan kalau gayung bersambut barakallahu fikum, anak tadi pun ya memiliki kecondongan yang sama. Karena ada benih-benih seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Sehingga saling mengingatkan ya di antara saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada melihat indikasi-indikasi seperti itu. Ya. Maka ditegur temannya. Ittaqillah ya akhi. Sebelum terlambat. Ya. Kalau sudah kena racunnya. Sulit menyembuhkannya. Ya. Mau dipindah ke pondok manapun. Balik lagi. Nah. Ya. Jadi takutlah kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Meminta perlindungan ya. Kalau ada melihat pada dirinya kecondongan, langsung menjauh ya, sejauh-jauhnya barakallahu fikum. Naam. Terkadang dia yang datang menggoda. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa antum kok sekarang agak menjaga jarak dari ana? Naam. Iya. Tapi biasanya kita biasa ngopi bareng, minum bareng, jalan bareng ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya, ana tidak mau terfitnah. Nah. Iya, langsung aja terus terang. Barakallahu fikum, biar dia mengerti. Kalau kita menjawab dengan basa-basi, oh enggak ana lagi ini sibuk ini banyak hafalan gini-gini. Nah, dia akan terus barakallahu fikum mendekat dan menggoda. Nah, jawab aja terus terang, Anda enggak mau terfitnah. Cukup? Ya sudah. Nah, dia akhirnya wah. Iya, sudah, putus hubungan sampai di situ. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa 'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kathiru soal. InsyaAllah kalau ada kesempatan. Kita akan berikan jawaban. Semampunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.